بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مستمعي الكرام في باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. قال رحمه الله: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا فيه معاشر المستمعين حرمة البيع والشراء داخل المسجد، وحرمة نشدان الضالة. الضالة الشيء المفقود، كان يفقد شيئا من متاعه أو من نقوده أو مفتاحا من مفاتيحه أو غير ذلك، ثم ينادي في المسجد: من وجد كذا، من حصل على كذا. وهؤلاء الذين يبتاعون ويشترون في المسجد أو ينشدون الضالة في المسجد لم يراعوا أولا حرمة بيوت الله التي لم تبنى لذلك، كما مر معنا في الحديث السابق، قال: فإن المساجد لم تبنى لهذا. فالواجب أن تراعى حرمة المساجد، ولا ينشغل فيها بما لم تبن لأجله. والمساجد إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة. وكذلك في هذا الصنيع تشويش على المصلين والذاكرين والتالين لكلام الله سبحانه وتعالى. وفي الدعاء على من يبيع ويشتري بأن لا أربح الله تجارتك، وعلى من ينشد الضالة بلا ردها الله عليك، فيه المعاملة له بنقيض قصده. فلما كان قصده داخل المسجد أن يبيع ليربح، فجاء هذا الدعاء دعاء عليه بنقيض قصده. وكذلك لما قام ذاك ينشد الضالة في المسجد كان الدعاء عليه أيضا بنقيض قصده، قصده أن ينال ضالته وأن يحصل ضالته، فدعي عليه بنقيض قصده: لا ردها الله عليك. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang bab makruhnya atau dibencinya bertengkar di masjid, mengangkat suara di dalamnya, mencari barang-barang yang hilang atau mengumumkan barang yang hilang, jual beli dan muamalat-muamalat yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli di suatu masjid, maka katakanlah: la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam daganganmu, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam daganganmu. Apabila kalian melihat orang yang mengumumkan barangnya yang hilang di suatu masjid, maka katakanlah: la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang kepadamu. Di dalam hadis ini terdapat haramnya jual beli di dalam masjid dan haramnya mengumumkan barang yang hilang. Misalnya apabila seseorang kehilangan uang atau kehilangan kuncinya, kemudian dia mengumumkan barangnya yang hilang tersebut di dalam masjid dengan mengatakan misalnya, siapa yang menemukan barang ini, siapa yang menemukan barang ini, maka hal ini diharamkan di dalam syariat Islam. Karena apa? Karena mereka tidak memperhatikan kesucian dari masjid tersebut, kesucian dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang dibangun bukan untuk hal-hal tersebut. Seharusnya mereka memperlakukan atau mengindahkan atau mensucikan rumah-rumah Allah tersebut. Karena masjid dibangun bukan untuk hal-hal tersebut. Akan tetapi masjid dibangun adalah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendirikan sholat. Di dalam tindakan mengumumkan barang-barang yang hilang di dalam masjid, terdapat tindakan mengganggu orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sholat di dalamnya. Dan di dalam hadis ini terdapat suatu kaidah, yaitu memperlakukan seseorang dengan apa yang tidak diinginkannya, dengan kebalikan apa yang diinginkannya. Memperlakukan seseorang dengan kebalikan apa yang diinginkannya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mendoakan agar barang dagangan seseorang tidak mendapatkan keuntungan. Padahal orang yang berbisnis atau berdagang di suatu masjid, dia bertujuan dari dagang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mendoakan sebaliknya, agar barang dagangan tersebut tidak mendapatkan keuntungan, agar penjual tersebut tidak mendapatkan keuntungan dari barang dagangannya. Begitu pula orang yang ingin mencari atau orang yang ingin menemukan barang yang hilang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita agar kita mendoakan agar barang tersebut tidak ditemukannya. قال رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له رواه مسلم قوله لا وجدت هذا دعاء عليه مثل ما تقدم لا ردها الله عليك وقوله إنما بنيت المساجد لما بنيت له أي ذكر الله وإقام الصلاة وقراءة القرآن وتدريس العلوم الشرعية وغير ذلك فالمساجد بنيت لهذا وهذا الغرض من بنائها لا أن يباع فيها ويشترى وتنشد فيها الضالة ويشتغل فيها بغير ما بنيت له. Selanjutnya hadis diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu, ada seseorang mengumumkan di dalam masjid, siapa yang menemukan unta merah? Siapa yang menemukan unta merah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wajadta. Semoga barangmu tidak engkau temukan. Semoga barangmu tidak engkau temukan. Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk sesuatu yang dibangun untuknya. Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk tujuan-tujuan yang masjid tersebut dibangun untuknya, yaitu untuk berzikir, untuk sholat, untuk mengajar ilmu-ilmu agama, bukan untuk mengumumkan barang-barang yang hilang. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو أن ينشد فيه شعر، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي هذا الحديث النهي كما سبق عن الشراء والبيع في المسجد وعن نشدان الضالة فيه، وأضيف إلى ذلك في هذا الحديث أن ينشد فيه شعر. والنهي عن إنشاد الشعر وإلقائه في المساجد يراد به الشعر المشتمل على اللهو واللغو والغفلة ونحو ذلك، وأما الشعر المشتمل على الطاعة والعبادة والمسائل العلمية ونحو ذلك فإن شأنه شأن بقية الكلام، لأن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. حديث yang selanjutnya para pendengar dan para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibn Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang berjual beli di dalam masjid. Beliau juga melarang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid dan melarang untuk mengumandangkan di dalam masjid tersebut syair-syair atau syair-syair. Di dalam hadis ini terdapat larangan sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu, larangan dari jual beli di dalam masjid, larangan untuk mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Dan di dalam hadis ini terdapat tambahan larangan yaitu mengumandangkan syair-syair di dalam masjid. Maksud dari larangan mengumandangkan syair-syair di dalam masjid ini adalah syair-syair yang di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, syair-syair yang tidak bertujuan baik. Apabila syair-syair tersebut terdapat hal-hal yang baik, mengingatkan seseorang, maka tidak termasuk di dalam larangan hadis ini. Karena syair sebagaimana perkataan manusia yang lainnya, yang baik dari syair tersebut adalah perkataan yang baik, dan syair yang buruk masuk dalam perkataan yang buruk. Sehingga maksud dari mengumandangkan atau larangan mengumandangkan syair di dalam masjid ini adalah khusus pada syair-syair yang di dalamnya terdapat hal-hal yang terlarang di dalam syariat Islam. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an as-Sa'ib ibn Yazid as-Sahabi radhiyallahu anhu قال كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف. فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه النهي عن رفع الأصوات في المساجد، ورفع الأصوات في المساجد فيه عدم مراعاة لحرمة المسجد، وفيه أيضا تشويش على المصلين والذاكرين. وعمر رضي الله عنه أمر بالإتيان بهذين الرجلين اللذين ارتفعت أصواتهما في المسجد، وقوله حصبني أي رماني بشيء من الحصبة وهي الحجارة الصغيرة من للتنبيه. فنظرت فإذا عمر فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف. فقال لو كنتما من أهل البلد أي المدينة لأوجعتكما أي ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من النهي عن رفع الأصوات في المساجد مراعاة لحرمة المساجد واحتراما أيضا للمصلين وعدم تشويش عليهم. Hadis yang selanjutnya sebuah kisah yang diriwayatkan dari Sa'ib ibn Yazid, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dia pernah mengatakan, suatu hari aku di dalam masjid, kemudian ada seorang yang melemparku dengan kerikil. Maka aku pun melihat orang tersebut, dan ternyata orang tersebut adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar tersebut mengatakan, pergilah kamu dan datangkanlah dua orang ini. Pergilah kamu untuk mendatangkan dua orang ini. Maka aku pun, Sa'ib ibn Yazid, maka aku pun mendatangkan dua orang tersebut. Kemudian Umar ibn al-Khattab mengatakan kepada kedua orang tersebut, dari mana kalian berdua? Maka mereka berdua mengatakan, kami dari Taif. Kemudian Umar ketika mendengar jawaban kedua orang tersebut mengatakan, kalau seandainya kalian berdua dari Madinah, tentunya aku akan membuat kalian berdua sakit dengan pukulanku. Karena apa? Karena kalian berdua mengangkat suara kalian berdua di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di dalam hadis ini terdapat larangan untuk mengangkat suara di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam tindakan mengangkat suara tersebut terdapat tindakan tidak menghormati masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam tindakan tersebut juga mendatangkan tindakan tersebut mengganggu orang-orang yang berzikir di dalam masjid, mengganggu orang-orang yang sholat. Makanya Umar sampai mengatakan kepada kedua orang ahli Taif ini yang mengangkat suaranya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kalau seandainya kalian berdua dari Madinah, maka kalian berdua akan aku buat sakit dengan pukulan. Hadis ini sebagaimana yang telah lalu bisa diambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh untuk mengangkat suara di dalam masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalam tindakan mengangkat suara tersebut terdapat tindakan atau terdapat nilai tidak menghormati masjid-masjid Allah dan juga mengganggu orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang sholat di dalamnya. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. وهذا أيضا من باب احترام المساجد ومراعاة حرمتها، ومن باب أيضا عدم إيذاء المصلين، لأن هذه الروائح الكريهة إذا انبعثت في المسجد آذت المصلين وشغلتهم عن الصلاة والخشوع فيها، وبقيت هذه الرائحة الكريهة مؤذية لهم، مزعجة لهم في عبادتهم وصلاتهم وذكرهم. ولهذا نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، نهي أن يدخل المساجد لئلا يؤذي بهذه الرائحة. وأورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مساجدنا. وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. متفق عليه. قال وعن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذه الأحاديث كلها في النهي، نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو ما أشبهها مما ينبعث منه رائحة كريهة بأن لا يقرب المسجد، لأن هذه الريحة مؤذية تتأذى منها المصلون وتتأذى منها الملائكة، كما جاء في حديث جابر قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والكراث والبصل ونحوها أكلها ليس بحرام، لكن لما كانت تنبعث منها الرائحة الكريهة والمرء قريب عهد بأكلها نهي عن دخول المسجد لئلا يؤذي المصلين بتلك الرائحة الكريهة. ومما ينبه عليه في هذا المقام أنه لا يجوز للمرء أن يتعمد أكل البصل وذوي الرائحة الكريهة قبيل الصلاة من أجل ألا يحضر للصلاة. Menginjak kepada bab yang berikutnya, al-musannif mengatakan rahimahullahu taala bab tentang larangan memakan bawang putih atau bawang merah atau bawang bakung atau yang lainnya dari sesuatu yang mempunyai bau yang tidak sedap. Orang tersebut dilarang untuk masuk masjid sebelum hilangnya bebauan tersebut, kecuali karena adanya darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Bab ini juga membahas tentang menghormati masjid dan mengindahkan kesucian masjid tersebut. Karena bau yang tidak sedap ini atau bau yang tidak mengenakkan ini akan mengganggu orang-orang yang sholat, akan mengganggu orang-orang yang berzikir di dalam masjid tersebut, sehingga mereka sibuk dengan bau tersebut dan mereka terganggu dengan bau tersebut dalam ibadah-ibadah mereka. Oleh karenanya, orang yang memakan hal-hal tersebut dilarang untuk masuk di dalam masjid agar mereka tidak mengganggu orang-orang yang di dalamnya dengan bauan tersebut. Al-Musannif rahimahullah membawakan banyak hadis untuk menerangkan hal ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang telah memakan dari pohon ini, maksudnya adalah pohon bawang putih. Barang siapa yang memakan dari pohon ini, yakni bawang putih, maka janganlah dia sampai mendekati masjid kami. Di dalam riwayat Muslim, maka janganlah sampai dia mendekati masjid-masjid kami. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah memakan dari pohon ini, maka janganlah dia sampai mendekati kami, dan janganlah dia sampai sholat bersama kami. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia menjauh dari kami, atau hendaklah dia menjauh dari masjid kami. Dalam riwayat Muslim dikatakan, barang siapa yang telah memakan bawang merah dan bawang putih dan bawang bakung, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu Bani Adam atau anak-anak, anak cucu Adam. Karena malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Banyak hadis ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang larangan untuk memakan, larangan bagi orang yang memakan bawang putih atau bawang merah atau bawang bakung atau yang lainnya yang mempunyai bau yang tidak sedap untuk masuk masjid sebelum hilang bau-bau tersebut. Karena apa? Kenapa mereka dilarang untuk mendekati masjid-masjid ketika mereka telah memakan barang-barang ini? Karena bau dari barang-barang tersebut, karena bau dari akibat makan hal-hal tersebut akan mengganggu orang-orang yang sholat, bahkan akan mengganggu para malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat itu akan terganggu dengan hal-hal yang mengganggu anak Adam. Karena hal tersebut mengganggu orang-orang yang sholat, bahkan juga malaikat, maka dilarang bagi orang yang telah memakan hal-hal tersebut untuk mendatangi masjid-masjid. Dan hal-hal tersebut seperti bawang merah, bawang putih, atau bawang bakung, makannya tidak diharamkan. Kita tidak diharamkan memakan hal-hal tersebut atau barang-barang tersebut. Akan tetapi, karena dengan memakan barang-barang tersebut akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan akan mengganggu orang-orang yang berzikir, orang-orang yang beribadah di dalam masjid, makanya orang yang memakan dilarang untuk masuk dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kita dilarang untuk sengaja memakan barang-barang tersebut sebelum waktu sholat. Kita dilarang untuk sengaja memakan barang-barang tersebut ketika waktu sholat sudah dekat. Karena dengan memakan barang-barang tersebut nantinya kita tidak boleh untuk mendekati masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an annahu khataba yawma al-jum'ah فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكل منهما فليمتهما طبخا رواه مسلم. هذا الحديث وأن عمر بن الخطاب نبه على هذه المسألة في خطبة الجمعة يدل على أن الأمر في غاية الأهمية، وأن مما يحتاج أن ننبه عليه الناس حتى لا يجلبوا الروائح الكريهة المؤذية لبيوت الله، ونحرص على مراعاة حرمة بيوت الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور المؤسفة أن بعض المدخنين أصلحهم الله يطفئ سجارته قريبا من باب المسجد ويدخل المسجد بتلك الرائحة الكريهة المؤذية. والواجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى بمراعاة حرمة المساجد وعدم إيذاء المصلين. قال عمر في خطبته: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين، أي الثوم والبصل، ما أراهما إلا خبيثتين. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. البقيع مكان مجاور للمسجد، ليس مكان ليس بعيد من المسجد النبوي، هو على مسافة منه لكنه ليس بذاك البعيد عن المسجد، فكان يأمر به فيخرج إلى البقيع كنوع من التعزير له، وإلا يكفي أن يخرج من باب المسجد، لكنه كنوع من التعزير له يبعد إلى تلك المسافة. ثم قال: فمن أكلهما فليمتهما طبخا، أي ليطبخهما، فإذا طبخا فإن الرائحة تذهب والفائدة تبقى. Yang selanjutnya adalah athar yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari Umar berkhutbah, khutbah di hari Jumat, dan beliau mengatakan di dalam khutbahnya, wahai manusia, sesungguhnya kalian memakan dua pohon yang aku tidak melihatnya melainkan pohon yang buruk. Yang pertama adalah bawang merah, dan yang kedua adalah bawang putih. Sungguh, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati bau dari dua pohon ini dari seseorang yang di dalam masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk dikeluarkan ke Baqi, ke daerah Baqi. Kemudian Umar mengatakan, maka barang siapa yang memakan dua pohon ini, maka hendaklah dia mematikannya, mematikan keduanya, mematikan bau dari keduanya dengan memasaknya. Perbuatan Umar ibn al-Khattab, yaitu dengan berkhutbah dan mengingatkan manusia dari buruknya dua hal ini, buruknya bau dari dua hal ini, menunjukkan kepada kita semuanya bahwa perkara ini merupakan perkara yang penting. Perkara yang penting agar manusia diingatkan, agar jangan sampai mereka memakan hal-hal yang menimbulkan bau yang tidak sedap, kemudian mereka memasuki masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semuanya harus menghormati kesucian masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan hal yang sangat disayangkan sekali ada sebagian perokok, yang mematikan rokoknya di depan pintu masjid. Kemudian dia memasuki masjid dan mengganggu orang-orang yang berada di dalamnya dengan bau rokok tersebut. Padahal seharusnya orang tersebut menghormati masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghormati orang-orang yang berada di dalamnya. Jangan sampai dia mengganggu orang-orang yang di dalam masjid tersebut dengan bau rokok yang sangat mengganggu tersebut. Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam riwayat ini, di dalam khutbahnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati orang yang ada bau dari kedua pohon ini, yaitu dari bau bawang putih dan bawang merah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk keluar ke daerah Baqi. Daerah Baqi ini bukanlah tempat yang jauh dari Masjid Nabawi. Daerah Baqi ini bukanlah tempat yang jauh dari Masjid Nabawi. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang didapatinya ada bau bawang putih maupun bawang merah untuk dijauhkan sampai ke tempat ini. Sebenarnya sudah cukup untuk dikeluarkan dari masjid. Karena dengan keluarnya dia dari masjid, maka baunya akan hilang dari masjid tersebut. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang kedapatan ada bau bawang merah maupun bawang putih untuk dijauhkan sampai ke Baqi. Untuk apa? Agar untuk memberikan kepada kita semacam ta'zir, ya, semacam hukuman agar orang tersebut merasa dihukum dengan dijauhkannya dia dari masjid sampai di pemakaman Baqi atau di daerah Baqi. Bagi orang yang ingin memakan bawang merah dan bawang putih, maka hendaklah dia memasaknya dahulu. Hendaklah dia memasaknya dahulu sehingga baunya hilang. Sehingga baunya hilang dan manfaatnya masih dirasakan. Qala rahimahullahu ta'ala, babun karahatu al-ihtiba يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء. هذه الترجمة في كراهة الاحتباء يوم الجمعة أي أن يجلس محتبيا، والاحتباء أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه يجمعهما مع ظهره ويشد عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوضا عن الثوب. فهذه الجلسة نهي عنها يوم الجمعة والإمام يخطب، لأنها كما قال المصنف تجلب النوم وتفوت على الاستماع، تفوت عليه الاستماع للخطبة، ويخشى أيضا من انتقاض الوضوء. وأورد حديث معاذ بن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ففيه النهي عن هذه الجلسة لما يخشى فيها مما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من جلب النوم وتفويت سماع الخطبة وخشية انتقاض الوضوء. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang dibencinya al-ihtiba, duduk dengan ihtiba pada hari Jumat, dan sedangkan imam berkhutbah. Bab tentang dibencinya duduk dengan cara ihtiba pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah. Karena duduk dengan cara ihtiba ini bisa mendatangkan kantuk atau mendatangkan tidur, dan akan menjadikan orang tersebut ketinggalan dari khutbah. Kemudian ditakutkan juga dengan duduk dengan cara seperti itu, dengan cara ihtiba, wudunya akan batal. Bab ini dibuat oleh Musannif rahimahullah untuk menerangkan tentang makruhnya duduk dengan cara ihtiba pada hari Jumat sedang imam berkhutbah. Duduk dengan cara ihtiba ini adalah duduk dengan mendekatkan kedua lutut ke perut. Mendekatkan kedua lutut ke perut, kemudian kaki tersebut ditali atau diikat dengan sebuah tali atau sebuah kain, atau di diikat dengan tangan ya, dipegang dengan kedua tangan. Duduk dengan mendekatkan kedua lutut ke perut, kemudian kaki tersebut diikat dengan sebuah kain atau dipegang dengan tangan. Duduk semacam ini akan mendatangkan kantuk. Akan mendatangkan kantuk dan ditakutkan bat wudunya akan batal. Ditakutkan wudunya akan batal, dan dengan datangnya kantuk maka orang tersebut akan ketinggalan mendengarkan khutbah. Dia tidak bisa mendengarkan khutbah sedang dia dalam keadaan kantuk. Dan muallif rahimahullah mendatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Anas al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang duduk dengan cara ihtiba pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah. Jelas hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya tentang larangan duduk dengan cara ihtiba ini ketika imam sedang khutbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan keduanya mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. قال رحمه الله تعالى باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. وأورد حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وهذا معاشر المستمعين فيه نهي لمن أراد أن يضحي إذا رأى هلال ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره. ولما شارك المسلمون في بلدانهم حجاج بيت الله عز وجل هذه المشاركة بالذبح يوم العيد، فالحجاج يذبحون الهدايا والناس في عموم البلدان يذبحون الضحايا، شاركوهم أيضا في شيء من المحظورات التي ينهى عنها المحرم، وهذا فيه من تحقيق التلاحم والاستشعار لإخوانهم في حجهم لبيت الله الحرام ومشاركتهم في هذا العمل العظيم. والحاصل أنه ينهى من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره إذا دخلت العشر حتى يضحي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب yang selanjutnya adalah bab tentang larangan bagi orang yang memasuki bulan 10 hari bulan Dzulhijjah, kemudian dia ingin untuk berkorban, dilarang untuk mengambil dari rambut dan kukunya sampai dia berkorban, sampai dia menyembelih korbannya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah mempersiapkan hewan kurbannya, maka ketika masuk bulan Dzulhijjah janganlah dia mengambil atau memotong rambutnya dan juga memotong kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan di dalam hadis ini jelas terdapat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memotong rambut atau kuku bagi orang yang telah mempersiapkan hewan kurbannya dan memasuki bulan Dzulhijjah. Ketika kaum muslimin, hikmah dari hal ini adalah ketika kaum muslimin ikut serta atau ikut bersama para jamaah haji di Mekah dalam menyembelih hadyunya, karena para jamaah haji ketika tanggal 10 bagi mereka yang berhaji dengan haji tamattu dan haji qiran, mereka diharuskan untuk menyembelih hewan hadyu. Ketika orang-orang yang ingin menyembelih hewan kurban mengikuti kegiatan para jamaah haji, maka mereka juga disyariatkan untuk mengikuti sebagian yang dilakukan oleh para jamaah haji tersebut, yaitu dengan tidak memotong rambut dan tidak memotong kukunya ketika memasuki bulan Dzulhijjah sampai dia menyembelih hewan kurbannya sebagaimana para jamaah haji. Mereka tidak menjadi halal, tidak boleh memotong rambut, memotong kukunya sampai mereka selesai menyembelih hadyunya pada tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13. Yang jelas di dalam hadis ini terdapat larangan bagi mereka yang telah mempersiapkan hewan kurbannya untuk larangan untuk memotong rambut dan memotong kukunya sampai dia menyembelih hewan kurban tersebut. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.